Bungkus cantik hatimu saat kau berikan pada diriku. Tak terbayangkan rasanya saat itu, terasa ku melayang kata cinta darimu. Telah ku pendam dalam see.